tak mengerti apa yang sedang kurasakan. Segalanya berubah dan rasa rindu itu pun ada sejak kau hadir di setiap malam di tidurku. Aku tahu sesuatu sedang terjadi padaku. Sudah sekian lama ku alami pedih putus cinta, dan mulai ku biasa hidup sendiri tanpa asmara. Dan hadirmu membawa cinta sembuhkan lukaku. Kau berbeda dari yang ku kira. Aku jatuh cinta kepada dirinya, sungguh-sungguh cinta. Slide.